Ketika pejabat negara membuka hati untuk mendapatkan kritikan keras, maka si Sontoloyo ini dengan berat hati mengatakan kritikannya kali ini, yaitu mengatakan bahwa pemindahan ibu kota adalah the biggest prank. Marah Pak? Enggak kan? Oke, ini jujur loh Pak. Pemindahan ibu kota ke Penajam sejauh ini itu masih halu. Sama seperti halunya Bosman akan kekuatan printing money adalah solusi ekonomi yang selama uang dicetak tadi adalah untuk sektor produksi. Dan saat ini Indonesia tidak ada sektor produksinya yang kompetitif untuk kelas dunia. Jadi printing money dengan kelolaan seperti para pejabat saat ini benar akan membuat inflasi karena memang geblek di dalam membangun industri. Kesel ya? Dibilang geblek. Oke, kita lanjut ya. Boleh ya, nggak kesel ya. Kita mundur sebentar ke tahun 1918 di mana Jerman kalah Perang Dunia Pertama yang membuat Jerman harus menanggung biaya perang negara pemenang Perang Dunia Pertama tersebut. Jerman saat itu dipermalukan. Ingat ya, tahun 1918. Lalu, tahun 1936 Jerman mulai melakukan ekspansi militer, mulai menaklukkan banyak negara Eropa. Berapa tahun itu selisihnya? Tidak sampai 20 tahun. Kok bisa negara kalah perang rata tanah dalam waktu kurang dari 20 tahun menjadi mempunyai kekuatan mengerikan tingkat dunia? Apa Jerman membangun dari neraca perdagangan yang surplus lalu duit lebihnya buat membangun? Ya enggak lah. Ekonom cemen bingung kalau ditanya bagaimana Jerman membangun kurang dari 20 tahun bisa membangun kekuatan besar dan menaklukkan banyak negara Eropa. Maaf nih ya, sebutan ekonom cemen bikin kesel enggak? Katanya minta dikritik. Kita lanjut ya cerita Jermannya. Dalam pembelajaran awal New Economic Model, Profesor Michael Hudson pernah memulai cerita yang membuat kepala saya berputar kencang, atau dalam bahasa anak silenial yaitu loading otak saya. Dia berkata, Jerman adalah negara kalah Perang Dunia Pertama di tahun 1918 dan harus menanggung beban membayar semua biaya perang kepada negara pemenang. Jerman rugi berlapis, Jerman dipermalukan, dan Jerman miskin. Tahun 1933 Jerman mulai bertaring, bahkan ketika Nazi berkuasa pada tahun 1936 Jerman menjadi negara superpower yang mengerikan. Bagaimana cara Jerman membangun negaranya dari sebuah negara kalah perang menjadi negara superpower hanya dalam 15 tahun? Maka dalam New Economic Model atau MMT, hal ini menjadi bahan diskusi panjang. Sekali lagi, saya hanya mengingatkan di sisi Amerika, di belahan bumi yang lain, di tahun yang sama 1930-an, 1931, Amerika mengalami Great Depression. Ekonomi Amerika bubble dan pecah. Juga ekonomi dunia ambiar. Sungguh anomali yang terjadi. Jerman naik lagi ekonominya, sementara Amerika dan negara sisa dunia terpuruk. Kita semua tahu sejarah itu ditulis oleh pemenang. Jadi, pelajaran di dunia saat ini ditulis oleh negara pemenang. Yang kebetulan saja polisi dunianya yang menang pada Perang Dunia Kedua adalah Amerika. Jadi, teori-teori Amerika lah yang menjadi bahan pada dunia akademisi. Tenggelamlah teori Jerman yang membangun negara mereka hanya dalam 15 tahun. Beruntunglah ada manusia seperti Michael Hudson, Stephanie Kelton, Warren Mosler yang menjadikan pencetus New Economic Model bapaknya MMT yang diadop dari strategi Jerman dan Jepang yang dipraktekkan oleh Amerika tahun 1971 dan oleh Tiongkok sejak 1989. Apa yang dilakukan oleh Jerman sih di kala-kala Perang Dunia Pertama tersebut? Pelajaran dari Jerman pasca Perang Dunia Pertama seperti kalimat Adolf Hitler yang mengatakan, untungnya kami tidak cukup bodoh untuk mencoba menciptakan sebuah mata uang yang dibacking oleh emas yang memang tidak kami miliki atau hutangan dari negara lain. Tetapi setiap mark yang kami cetak akan dibacking oleh pekerjaan dan barang yang nilainya setara. Kami tertawa saat ahli finansial internasional memandang bahwa nilai sebuah mata uang adalah tergantung pada emas dan sekuritas lain yang berada di ruang besi milik bank negara lain. Sekali lagi, kuncinya ya printing money berunderlying jaminannya produksi. Karena semua diproduksi oleh negara, itulah yang Jerman lakukan. Memproduksi alat perang. Sumber bahan bakunya, negara bayar. Gaji pegawainya, negara bayar. Urusan negara nanti mau dipakai atau mau dijual, itu urusan Jerman. Pokoknya, semua biaya produksi dibayar. Cost accounting Jerman kala itu detail sekali. Jerman bukan saja jago teknologi, namun juga jago finansial secara mumpuni. Kembali ke pembangunan ekonomi. Kekuatan untuk membangun ekonomi adalah platform bernegaranya. Lalu, proyeknya dijalankan di atas platform tersebut. Jadi proyek di atas platform apa yang harus dibangun di Indonesia? Terserah, mau meniru Jerman boleh, mau meniru Cina boleh. Meniru Jerman adalah membuat alat perang. Meniru Tiongkok adalah membuat alat produksi. Bagi kaum Sontoloyo, bukan hanya mengkritik mentah, juga penting ilmunya sudah dikasih tahu. Buktinya semua ada di Mardigunation. Betul kan?